نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معاشر الإخوة رحمكم الله Kajian terakhir dari kitab Al-Mulakhasul Fiqhi karya Fadilatul Syekh Dr. Salih bin Abdullah Al-Fawzan hafizahullah ta'ala mengenai syarat-syarat salat, masuk pada syarat yang kedua yakni satrul aurah, menutup aurat. Kita lanjutkan halaman 85 paragraf kedua. Qala hafizahullah wa qad sama Allah kashf al-aurati fahishatan. Dan sungguh Allah menyebut membuka aurat sebagai perbuatan keji. Jadi praktek membuka aurat Allah sebut sebagai perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Fi qawlihi 'anil kuffar, mengenai firman Allah mengenai orang-orang kafir dalam Al-A'raf ayat 28. Wa idza fa'alu fahishatan, dan apabila mereka memperbuat perbuatan keji, itu apabila mereka orang-orang kafir mengerjakan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, mereka akan berargumen, qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Mereka mengatakan kami mendapati nenek moyang kami di atas hal ini, di atas praktek ini. Tidak cuma argumen mereka itu perbuatan nenek moyang mereka, kata mereka berikutnya, wallahu amarna biha, dan Allah memerintahkan kami untuk memperbuat demikian. Subhanallah, maksudnya Allah dari apa yang mereka ucapkan. Jadi ketika mereka berbuat fahisyah, nanti akan datang penjelasan dari Syekh, perbuatan fahisyah apa yang mereka kerjakan itu, perbuatan keji apa. Jadi ketika mereka memperbuat perbuatan keji tadi, mereka beralasan, berargumen, kami dapati nenek moyang kami di atas hal ini. Tidak berhenti sampai di situ, bahkan mengatakan Allah perintahkan kami berbuat demikian. Maka Allah bantah mereka, memerintahkan nabinya untuk mengatakan qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakanlah wahai nabi, wahai rasul, kepada mereka, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan perbuatan keji. Diterangkan oleh Syekh, wa kanu yatufuna bil baiti 'uratan. Dahulu mereka orang kafir tadi, orang jahiliyah, Tawaf mengelilingi Baitullah dalam keadaan auratan, tidak berbusana. Jadi ini perbuatan fahisyah yang mereka lakukan. Ya Allah firmankan pada ayat yang tadi kita baca. Jadi ternyata mereka itu tawaf mengelilingi Baitullah Ka'bah dalam keadaan auratan, tidak berbusana. Wa yaz'umuna anna dhalika min ad-din, dan mereka klaim bahwa hal itu termasuk agama. Jadi inilah perbuatan keji yang Allah firmankan pada Al-A'raf ayat 28. Mereka tawaf mengelilingi Baitullah dalam keadaan tidak berbusana, kemudian mereka katakan inilah ajaran nenek moyang kami, Allah perintahkan kami berbuat demikian. Maka Allah bantah mereka dengan firman-Nya, katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya Allah tidak pernah memerintahkan perbuatan keji. Maka jelas di sini praktek mereka tawaf dengan keadaan tidak berbusana, menyingkap aurat, Allah sebut sebagai apa? Fahisyah, perbuatan keji. Sehingga perbuatan membuka aurat di hadapan khalayak ini Allah sebut sebagai perbuatan keji. Fakashful aurati wan nadharu ilaiha yajurru ila syarrin khatirin. Membuka aurat, menyingkap aurat, kemudian melihat kepada aurat bisa menyeret kepada kejelekan yang berbahaya. Wa wasilatun ila al-wuqu'i fil fahishati wa hadmil akhlaq. Dan hal tersebut juga merupakan wasilah, rantara yang mengantarkan kepada terjatuhnya kepada perbuatan keji, yaitu perzinaan dan yang semisalnya, wa hadmil akhlaq, dan robohnya atau hancurnya akhlak mulia. Kama huwa musyahadun fil mujtama'atil mutahallilah, sebagaimana hal ini disaksikan pada masyarakat yang hidup dengan bebas. Masyarakat yang mereka hidupnya bebas seperti orang-orang barat, ya, mereka membuka aurat dengan tanpa malu, maka betulah tersaksikan di sana, allati dha'at karamatuha wa hudimat akhlaqiyatuha, yang mana masyarakat yang penuh kebebasan tadi telah hilang kemuliaannya dan telah hancur akhlak-akhlaknya. Fantasharat fiha ar-radhilah, maka tersebarlah di dalam masyarakat yang seperti itu kerendahan, ya, akhlak yang rendah, yang hina. Wa'udibat fiha al-fadilah, dan hilanglah pada masyarakat seperti itu keutamaan, akhlak yang utama hilang. Ayat subhanallah, sebagaimana terlihat pada orang-orang barat, di mana menjadi perkara yang umum di tengah-tengah mereka yang namanya kashful aurah, maka terjadilah pada masyarakat mereka ini hancurnya akhlak mulia dan tersebarlah akhlak yang rendah dan hina. Fasatrul aurah ibqa'un 'ala al-fadilah wal akhlaq. Menutup aurat itu akan menjadikan tetap ada perangai yang mulia dan akhlak yang mulia. Ya, dengan seorang itu, masyarakat itu menjaga untuk menutup aurat, itu akan menjadikan tetap adanya pada masyarakat tersebut al-fadilah, perangai yang mulia, dan juga akhlak yang baik, akan terpelihara, akan terjaga. Oleh karena itulah, karena yang namanya menutup aurat itu menjadi sebab, termasuk sebab yang besar untuk terjaganya akhlak yang mulia ini, Walihada, oleh karena inilah yahrisu asyaitanu ala igra'i bani adama bikashfi auratihim. Oleh karena itulah syaitan bersemangat untuk membujuk anak keturunan Adam agar membuka aurat-aurat mereka. Jadi menutup aurat dengan bagusnya akhlak itu berbanding lurus. Suatu masyarakat yang masih menjaga menutup aurat, maka dengan izin Allah masyarakat tersebut memiliki akhlak yang utama, yang mulia. Sementara masyarakat yang sudah tersebar yang namanya membuka aurat, hancur akhlak mereka. Oleh karena itulah syaitan yang semangat membujuk Bani Adam agar mereka menyingkapkan aurat mereka. Wa qad hadzarana Allah minhu, dan sungguh Allah Ta'ala telah memperingatkan kita dari hal tersebut. Jadi Allah telah peringatkan bahwa syaitan itu memang memiliki misi, di antaranya di dalam membujuk Bani Adam, menggoda Bani Adam itu untuk menyingkap aurat mereka. Dalam firman-Nya Al-A'raf ayat 27, ya Bani Adam, la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Wahai anak keturunan Adam, jangan sekali-kali syaitan memfitnah kalian sebagaimana syaitan telah mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga. Artinya dengan bujuk rayu syaitan dalam hal ini iblis la'natullah alaih, menjadi sebab kedua orang tua kita yaitu Adam dan Hawa berbuat maksiat sehingga dikeluarkan dari jannah. Apa bujuk rayu syaitan sehingga menjadi sebab Adam dan Hawa keluar dari jannah, dikeluarkan dari jannah, yakni yanzi'u anhuma libasahuma. Syaitan membisikkan pada mereka sehingga apa? Dia menanggalkan dari keduanya pakaian keduanya. Syaitan menanggalkan dari keduanya pakaian keduanya. Liyuriyahuma sawatihima, agar memperlihatkan kepada keduanya aurat keduanya. Aurat keduanya. Nah, jadi dengan sebab memakan buah yang Allah larang tersebut, maka terpandalkanlah pakaiannya. Nah, sehingga inilah barakallahu fikum bagaimana syaitan menginginkan dari Bani Adam pun demikian, agar mereka menanggalkan pakaian mereka dan menyingkap aurat mereka. Fakashful aurati makidatun syaitaniyah. Maka yang namanya membuka aurat ini adalah tipu muslihat dari syaitan, tipu daya dari syaitan. قد وقع فيها كثير من المجتمعات البشرية اليوم. Dan sungguh telah terjatuh di dalamnya banyak dari masyarakat-masyarakat manusia di hari ini. Jadi bisa dikatakan memang demikian. Negeri-negeri muslimin telah terjatuh di dalam perbuatan keji ini. Sehingga kata sebagian asatidzah insyaallah, ketika masyayikh itu datang di tempat kita dahulu awal-awal itu, mereka menyangka para wanita-wanita yang mereka tidak berjilbab begitu, mereka sangka ini sudah enggak sholat begitu. Artinya wanita yang memang mereka itu sudah fasik yang sudah enggak sholat begitu. Artinya anggapan para masyayikh kalau sampai berani buka aurat tidak berkerudung begitu, berarti sudah enggak sholat. Mereka heran ketika diberitahu oleh para sahabat, enggak, ini tetap sholat nanti. Artinya mereka membuka aurat tapi sholat masih. Begitu itu saksikan katanya, betul ketika ada azan itu ada salah seorang ketika lagi di luar itu ada yang sudah mengambil macam mukena gitu terus ke masjid. Dia heran. Ini menunjukkan sebenarnya itu kalau sudah membuka aurat kan perkara yang berat begitu, luar biasa. Sehingga gambaran di sisi mereka orang yang sudah berani seperti itu kemungkinan tidak sholat begitu. Subhanallah ternyata tapi mesti mereka menjalankan sholat. Menunjukkan bagaimana di sisi para orang yang berilmu praktek membuka aurat sesuatu yang besar. Artinya bukan sepele ringan toh sudah biasa masyarakat sini misalnya. Tidak demikian. Maka sebagai yang dikatakan syekh di sini yang namanya membuka aurat adalah akidatun syaitaniyah. Itu budaya syaitan yang banyak dari masyarakat di hari ini terjatuh padanya. Warubbama yusammuna dzalika ruqiyan. Bahkan terkadang mereka menyebut hal itu sebagai kemajuan. Sebagai kemajuan. Artinya dikatakan masyarakat yang maju itu ketika para wanitanya sudah berani membuka auratnya. Ini luar biasa. Itu pemuslihat dari syaitan. Jadi kalau yang tetap masih menutup auratnya dengan baik, itu mundur. Yang sudah berani membuka, itu yang maju. Diputarbalikkan fakta. Wa tafannunan. Dan juga mereka sebut sebagai bentuk keanekaragaman. Ya. Jadi masing-masing ya, bisa melakukan apa yang menjadi kehendaknya, beragam-agam, sehingga seolah memang jilbab itu seperti budaya, suatu tempat yang sudah terbiasa budayanya terbuka, ya tidak apa-apa dibuka. La haula wa la quwwata illa billah. Al-muhim tersebar di masyarakat bahwa membukanya ya, aurat tadi perkara yang positif, ya kan? Yang positif atau minimalnya bukan aib, bukan apa? Bukan aib. Nah ini, fatakawwanat nawadi al-aurah, maka bermunculanlah dan menjadi ada para penyeru-penyeru al-aurah, yaitu untuk tidak berbusana. Wa tafashsha as-sufur fi an-nisa, dan tersebarlah as-sufur pada wanita. As-sufur itu membuka wajah. Jadi ini baru membuka wajah saja di sisi mereka para masyayikh sesuatu yang ini sudah parah begitu. Ya. Terpraktekkan dengan banyak tersebar para wanita membuka wajah. Ini perkara yang sudah parah. Bagaimana dengan jika betul-betul ditanggalkan itu jilbab mereka? Fa'uridat ajsaduhunna amama rijal, maka terpampanglah fisik-fisik tubuh mereka para wanita di hadapan para lelaki bila haya'in wala khajarin, tanpa ada rasa malu. Ayuhal muslim, innahu yajibu satrul aurah. Wahai muslim, sesungguhnya wajib yang namanya menutup aurat bima la yasifu basharataha, dengan pakaian yang tidak lagi mensifatkan warna kulitnya. Jadi tidak boleh seorang berpakaian hakikatnya tidak berbusana karena warnanya transparan, ya, terlihat apa yang dibalik pakaian tadi. Ya kan? Tetap terlihat apa yang dibalik pakaian tadi karena transparannya, dan tidak pula yang sangat ketat sehingga membentuk tubuhnya. Qala ta'ala ya bani adama qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum. Wahai anak keturunan Adam, sungguh kami telah turunkan atas kalian pakaian untuk menutupi aurat kalian. Famuwaratul aurah, maka yang namanya menutup aurat bil libasis satir, dengan pakaian yang menutupi, halaman 86, amrun matlubun wa wajibun, perkara yang dituntut dan wajib. Karena dituntut dan wajib. Wahaddu auratil rajul, wahaddu auratil rajul dzakari, dan batasan aurat lelaki minas surati ila rukbah, dari pusar sampai lutut, dari pusar sampai lutut. Dalilnya apa? Hadis Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tubriz fakhidaka, jangan kau tampakkan pahamu. Wala tanzur ila fakhidhi hayyin aw mayyitin, dan jangan engkau melihat kepada paha seorang yang hidup ataupun seorang yang mati." Kemudian juga hadis yang lain, ghatti fakhidhaka, tutuplah pahamu, fa innal fakhidha aurah, karena sesungguhnya paha adalah aurat. Rawahu Malik wa Ahmad wa Tirmidzi wa Hasan. Diriwayatkan Imam Malik, Imam Ahmad dan Tirmidzi, dan dihasankan oleh beliau. Di sana ada lafaz lain, yang hadis lain yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, itu dengan lafaz ma baina surrati wal warqbati auratun, ma baina as-surrati warqbati auratun, apa-apa yang di antara pusar dan lutut adalah aurat. Nah, ini aurat lelaki. Wa ma hadza kulli, bersamaan dengan hal ini, atau kita telah jelas hadisnya bagi laki-laki untuk menutupi auratnya berupa dari antara pusar dengan lututnya. Nara, ternyata kita melihat ma'al asafi syadidi, ya, bersamaan dengan penyesalan yang sangat. Kathiran minar rijal, banyak dari kalangan lelaki, indama yuzawaduna al-alab, ketika mereka mengerjakan permainan-permainan yang olahraga gitu kan, semua olahraga gitu kan, yakshimuna afkhadahu, mereka membuka paha mereka, wala yughattuna illa al-aurata mughallabah, mereka tidak tutupi kecuali hanya aurat besar mereka. Jadi hanya aurat mughallabah saja yang tertutupi, dalam artian pahanya terbuka. Semua bentuk olahraga, dari mulai sepak bola, itu bulu tangkis, basket, mereka buka paha mereka. Wa hadza mukhalifatun sharihatun li hadza an-nusus, maka ini adalah penyelisihan yang jelas terhadap nas-nas tersebut. Fal wajib 'alaihim at-tanabbuh li hadza, maka wajib atas mereka untuk memperhatikan hal ini. Wa taqayyud bi ahkam dinihim, untuk terikat dengan hukum-hukum agama mereka. wa adamul iltifat lima yukhalifunha, lima yukhalifuha, dan jangan mereka itu menoleh kepada sesuatu yang menyelisih hukum agama. Jadi yang seharusnya ya namanya seorang muslim harus terikat dengan agamanya, hukum-hukum agamanya, perintahan demikian demikian, larangan demikian jangan dilakukan, jangan justru sebaliknya. Nah, dan kalau di tempat kita ya tidak hanya orang yang sedang bermain olahraga, kita bekerja istirahat begitu, mereka biasa mengenakan celana pendek yang tidak menutupi aurat mereka. Wal mar'atu, itu laki-laki, sekarang wanita. Wal mar'atu kulluha aurah, wanita itu seluruh tubuhnya adalah aurat. Dengan dalil sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wal mar'atu aurah, wanita itu adalah aurat, kata Nabi. Jadi Nabi sabdakan al mar'atu aurah, wanita itu ya aurat, artinya wanita dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki adalah aurat. Sahahu At-Tirmidzi, hadis tersebut disahihkan oleh At-Tirmidzi. Kemudian juga hadis Ummi Salamah, beliau bertanya kepada Nabi, atusalli mar'atu fi dir'in wa khimarin wa laysa 'alayha izarun, bolehkah wanita itu salat hanya mengenakan pakaian baju panjangnya dan berkerudung dan tidak memakai sarung bawahnya? Kata Nabi, idza kana dir'u sabighan yughatti qadamayha, ya boleh apabila baju panjang tadi lapang, ya lapang panjang bisa sampai menutupi kedua kakinya. Rawahu Abu Dawud wa li Abi Dawud at-Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadits Aisyah, dalam hadits yang lain Rasulullah bersabda, la yaqbalullahu salata haidin illa bihimarin, Allah tidak menerima salat wanita yang telah dewasa kecuali dengan mengenakan kerudung. Berkata Imam Tirmidzi, wal 'amalu 'alaihi 'inda ahli al-'ilm, mengamalkan hadis tersebut atau hadis tersebut diamalkan oleh para ahli ilmu, anna al-mar'ah idza adrakat fa shallat, bahwasanya wanita itu apabila mendapati salat kemudian dia salat, wasyai'un min auratiha makshufun, dan sesuatu dari auratnya itu ada yang terbuka, la tajuzu salatuha, tidaklah boleh salat wanita tersebut. Jadi harus menutup aurat. Hadis al-hadis, ini adalah hadis harif. Sekarang dalil dari ayat yang menunjukkan bahwa wanita tadi apa diwajibkan menutup aurat. Allah berfirman, la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, dan janganlah mereka para wanita menampakkan perhiasan mereka kecuali apa yang biasa nampak darinya. Wa liyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaknya para wanita menjulurkan kerudung-kerudung mereka sampai ke atas dada-dada mereka. Wala yubdina zinatahunna illa limu'ulatihinna, dan jangan sekali-kali mereka tampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami-suami mereka al-ayah. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan pada istri-istrimu, wa banatika, pada anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan istri-istri kaum mu'minin, yudnina 'alayhinna min jalabibihin, hendaknya mereka menjulurkan pada tubuh mereka jilbab-jilbab mereka. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini Al-Ahzab ayat 59 itu ditutupi seluruh tubuhnya kecuali satu matanya untuk melihat. Itu Ibnu Abbas di dalam menafsirkan Al-Ahzab ayat 59 ini. Allah juga berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihim." Jika kalian meminta kepada mereka, istri-istri Nabi, sesuatu, mintalah kepada mereka di balik hijab, di balik sesuatu yang menutupi mereka. Yang demikian itu lebih bersih untuk kalbu kalian dan kalbu mereka. Berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam muhrimat." Dahulu saya ihram haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya ihram, wanita ihram dilarang memakai cadar. Kata Aisyah, "Fa idza marra min ar-rijal," jika ada para lelaki yang lewat berpapasan dengan kami, "Sadarat ihdana khimaraha ala wajhiha," maka para wanita di antara kami akan menjulurkan kerudungnya menutupkan ke wajahnya. "Fa'idha jawazuna kasyafnahu," kemudian apabila telah berlalu kami kembali membukanya. Nah, fahadihi nusus, maka nas-nas ini, wa wajaha bima'naha, dan yang semakna dengannya min al-kitab wa sunnah, dari Al-Quran wa sunnah, wa hiya kathiratun syahirah, dan itu banyak dan masyhur, semua itu tadullu ala anna al-mar'ata kullaha awratun amama rijalil ajanib, menunjukkan bahwa wanita itu seluruh tubuhnya adalah aurat ketika di hadapan para lelaki yang non-mahram. Ketika berada di hadapan lelaki non-mahram, la yajuzu an yadhhura min badaniha syai'un, tidak boleh untuk tampak dari badannya sesuatu pun, bihadratihim, di hadapan lelaki non-mahram tadi, fi sholati wa ghairiha, baik itu di dalam salat ataupun di luar salat. Intinya kalau ada lelaki yang ajnabi yang bukan mahramnya, tidak boleh tampak. Amma idza shallat fi makanin khalin min ar-rijal al-ajnabi, adapun jika si wanita itu salat di tempat yang tidak ada lelaki non mahram, misalkan di rumahnya atau di masjid yang ada tempat khusus untuk para muslimah, fa innaha takshifu wajhaha fi shalah, maka wanita tadi buka wajahnya di dalam salat. Fahuwa laisa bi'auratin fi shalah, wajah itu bukanlah aurat di dalam salat. Jadi kalau wajah wanita itu bukan aurat di dalam salat, lakinnahu auratun 'inda ar-rijali ghairil mahalim, tetapi wajah itu adalah aurat di sisi para lelaki non mahram. Fala yajuzu nadharuhum ilayhi, maka tidak boleh mereka para lelaki non mahram melihat kepadanya. Ya. Saya nukilkan ucapan dari Imam Syafi'i rahimahullah terkait aurat wanita di dalam salat. Beliau mengatakan, "Wa kullul mar'ah 'awrah," seluruh tubuh wanita adalah aurat, yakni fi shalah, yakni di dalam salat, "illa wajhaha wa kaffaiha wa dhahra qadamaiha," kecuali wajahnya, kedua telapak tangannya, dan punggung kedua kakinya, dan punggung kedua kakinya. Itu ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam Al-Umm. Jadi kalau di dalam sholat, yaitu tidak ada laki-laki non-mahram, mereka ketika sholat, ya wajahnya terbuka, tangannya itu apa boleh tidak tertutup juga. Demikian pula kodam, kodam itu kaki yang bahasa kita itu apa? Kaki. Jadi jangan diperasakan kaki itu dari lutut ke bawah, ya. Mata kaki ke bawah itu namanya apa? Telapak kaki itu yang cuma bawahnya saja. Sama ini ya. Ya kaki kan ya. Ada dalam bahasa Arab itu qadam tadi. Dipertegas di sini dengan dhahr, punggung dari apa? Kakinya tadi. Berkata Imam Tirmidzi rahimahullah, wa qad qila in kana dhahra qadamaiha makshufan fa salatuha jaizah. Dan sungguh dikatakan jika punggung kedua kakinya itu tersingkap, maka salat si wanita tadi itu sah, yaitu diperbolehkan. Dan ini adalah mazhabnya Abu Hanifah, sebagaimana disebutkan, dinukilkan oleh Ibn Taimiyah di dalam Al-Fatawa. Jadi tadi ada penjelasan dari Imam Syafi'i, juga dari At-Tirmidzi rahimahullah. Nah, jadi itu kalau di dalam sholat yang tidak ada apa, laki-laki non mahram, mereka bisa, ya, ketika misal tidak tertutup kakinya pun, ketika tidak tertutup apa, kaki yang bawah, kaki yang paling bawah itu, bagian kaki yang bawah. Nah, adapun ketika ada laki yang lain non mahram, tadi telah disebutkan oleh Syekh Hafidzahullah di sini. Walianahu, jadi beda antara aurat dalam sholat dengan aurat di hadapan lelaki non mahram. Kalau tadi lelaki yang bukan mahramnya, Allah telah firmankan di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, ya, perintah bagaimana, wahai Nabi, katakan pada istrimu, putri-putrimu, dan istri kaum mukminin, yudinina alaihin, untuk mereka menjulurkan pada tubuh mereka jilbab mereka, ya, ditafsirkan oleh Ibn Abbas itu menutup itu pun kan, kecuali satu mata untuk melihat. Kemudian berikutnya, inna Allah ta'ala qad amara atas wa innahu la minal mu'sif al muhzim, dan sesungguhnya termasuk perkara yang menyesalkan, disesali dan membuat sedih. Ma wasala ilaihi katsirun min nisa'il 'asr al-muslimat. Itu perkara yang sudah sampai kepada kebanyakan dari wanita-wanita muslimah di masa ini. Min tahattukin, dari perbuatan membuka dirinya, atau sahurin disatar, bermudah-mudahan di dalam masalah menutup diri, atau sahurin ila imrazi mafatinihin, dan mereka justru berlomba untuk menampakkan sesuatu yang menjadi fitnah dari mereka. Wattikhadir libas alladzi la yastur, mereka justru memilih pakaian yang tidak menutupi. Taqlidan linisa'il kafarah wal murtadi wal murtaddin, dalam rangka membebek kepada wanita-wanita kafir, ya, wanita-wanita yang murtad. Fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi peringatan oleh Syekh di sini. Selesai dari pembahasan menutup aurat. Jadi aurat lelaki, ada aurat wanita. Kemudian ditutup oleh beliau pembahasan menutup aurat ini dengan pembahasan إن الله تعالى قد أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan sesuatu yang lebih dari ketimbang menutup aurat saja di dalam sholat. Jadi perintah Allah itu tidak hanya sekedar untuk menutup aurat di dalam salat, tapi ada qadrin zaid, sesuatu yang lebih yang juga diperintahkan oleh Allah. Apa itu? Wa huwa akhdhu zinah, yaitu memakai perhiasan. Memakai perhiasan maksudnya berhias. Jadi bukan sekedar menutup aurat, tetapi Allah perintahkan untuk berhias sebagaimana firman-Nya, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian tiap kali salat. Itu berhiaslah tiap kali salat. Fa amara bi akhdhi zinah la bi satril aurat faqat. Maka Allah memerintahkan untuk berhias bukan sekedar menutup aurat saja. Mimma yadullu ala anna al-muslim, maka ini menunjukkan bahwa seorang muslim itu yadbaghi lahu, seyogianya bagi dia, an yalbasa ahsana thiyabihi, untuk dia memakai bajunya yang terbaik, wa ajmalaha, yang terindah, fi shalah, di dalam salat, lilwuqufi baina yaday Allah tabaraka wa ta'ala, untuk dia itu berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa yakunu al-musalli fi hadha al-mawqif ala akmali hay'atin zahiran wa batina, maka seorang yang salat tadi itu berada di posisi ini di atas bentuk yang paling sempurna, baik lahir maupun batin. Nah, di sini merupakan dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam asal kitab sifat salat Nabi, bahwa tidak pernukilkan bahwa Nabi itu setiap kali salat lima waktu itu ganti baju, dalam artian memilih baju khusus, itu tidak ada, kecuali dalam Jumat dan hari raya. Adapun salat lima waktu biasa, ya dia berhias dengan apa yang memang pakaian biasa sehari-hari dipakai. Sehingga maksudnya berhias di sini ya, dan dia menata dirinya untuk salat. Gitu. Bukan maksudnya memiliki pakaian khusus untuk tiap kali salat lima waktu. Karena tidak ternukil Nabi tiap kali salat lima waktu itu harus ganti baju dengan baju khusus, tidak ada. Kecuali tadi apa? Jumat, kemudian hari raya, itu memang tersebutkan ada bagaimana disunahkan adanya pakaian khusus yang betul-betul istimewa ya, untuk menghadiri Jumat dan menghadiri hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, adapun sholat yang sifatnya lima waktu, yang sifatnya tiap hari, nah, tidak dengan pakaian khusus, cukup dengan pakaian yang biasa sehari-hari dia pakai, tapi dia tetap berhias karena makin menata dirinya sehingga datang ke dalam surat dalam keadaan sebaik-baiknya. Nah, Allah ta'ala surat. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Untuk Jumat depan libur dulu ya, karena liburan. Jadi Jumat depan ini bisa itu salah, kita libur dulu. Jumat berikutnya salah sudah bisa berat. Demikian kita akhiri. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fiikum.